السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله، di kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, pada kesempatan di malam hari ini, kita melanjutkan qira'ah kita pada penjelasan dari risalah sittatu mawadhi' minas sirah. Dan sekarang kita masuk pada pelajaran yang ke-6 terkait dengan kisah orang-orang yang murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Syeikh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi Al-Najdi. Al-Mawdi'u Sadisu, pelajaran yang ke-6, Kisatul Riddati, kisah murtadnya orang-orang yang murtad ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَمَنْ سَمِعَهَا لَا يَبْقَى فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ شُبْهَةِ الشَّيْطَانِ شَيَاطِينِ الَّذِي يُسَمُّونَ الْعُلَمَاءَ. Siapa orang yang mendengar kisah tentang murtadnya orang yang murtad ini, maka tidak akan tersisa di dalam hatinya sedikit pun, atau tidak akan tersisa pada hatinya ya seberat zarrah, ya kita terjemahkan sedikit pun, min subhati syayatini, dari syubhatnya syaitan, alladzina yusammuna al-ulama'a, yang mereka disebut sebagai para ulama. Wa hiya qauluhum yaitu perkataan mereka, hadza huwa syirku, ini adalah kesyirikan, lakin yaquluna la ilaha illallah, tetapi mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa man qalaha, dan siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah, la yakfuru bi syai'in, tidak bisa kafir dengan sesuatu apapun. Jadi di antara syubhatnya, ya memang ini kesyirikan, tapi Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak bisa jadi kafir, walaupun berbuat kesyirikan atau berbuat apapun, enggak akan menjadi kafir. Ini syubhatnya. Nah, maka Syekh rahimahullahu ta'ala katakan, siapa orang yang mempelajari kisah riddah, itu orang-orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang mendengar dan memahami kisah ini, dia tidak akan lagi terbawa oleh syubhat syaitan ini. Atau syubhat ya tadi yang dibawa oleh sebagian orang yang mereka dianggap sebagai orang yang berilmu. Apa itu syubhatnya? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, walaupun berbuat kesyirikan, walaupun berbuat kekufuran, ya dia tidak kafir, dia tidak musyrik. Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Itu syubhatnya. Kata Syekh Shalih Fauzan, yaqulu ulama'u dhalali. Berkata Syekh Hafizullah Ta'ala, para ulama-ulama ad-dhalal, ulama-ulama yang, atau orang yang dianggap berilmu, ini bukan ulama sebenarnya ya. Jadi sebutan ulama di sini bukan berarti mencela para ulama, tapi orang-orang yang dianggap sebagai ulama. Tapi menyesatkan ya. Mereka berkata ibadatul kuburi, menyembah kubur, wa dzabhu laha, menyembelih untuk kubur, wa nadru laha, bernadar untuk kubur, laisa minasyirki, bukan termasuk kesyirikan, kata mereka. Madama annahu yaqulu la ilaha illallah, selama orang itu mengucapkan la ilaha illallah, maka perbuatan yang tadi disebutkan dikerjakan tidak bisa menjadikan mereka sebagai orang musyrik. Fahadil umuru la tadurruhu, maka perkara-perkara ini, menyembah kubur, menyembelih untuk kubur, nazar untuk kubur, tidak membahayakan bagi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, kata mereka. Hadza tanaqudun, ini kontradiksi namanya. Kaifa yaqulu la ilaha illallah, bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah, wa yad'u ghairallahi, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Jadi ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, lalu kemudian dia berdoa kepada selain Allah, tapi tetap tidak disebut sebagai orang yang berbuat kesyirikan. Bagaimana ini? Idzan ma ma'na la ilaha illallah? Jadi kalau begitu apa maknanya la ilaha illallah? Jadi kalau seandainya kemudian diperkenankan dia berbuat kesyirikan, apa maknanya la ilaha illallah? La ilaha illallah laysat mujarrad qaulin yuqalu bil lisan. La ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan yang diucapkan dengan lisan. Bal la budda an yakuna qawlan wa ma'ahu 'amalun. Tetapi dia perkataan yang harus disertai dengan perbuatan. لأن لا إله إلا الله كلمة عظيمة. Karena لا إله إلا الله adalah kalimat yang agung. لها معنى ولها مقتضى. Dia memiliki makna, dia pun memiliki konsekuensi. ومقتضاها, dan konsekuensinya adalah أن يخلص المرء العبادة لله عز وجل. Konsekuensinya adalah dia murnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ay yatruka ibadata ghairillah, dan dia harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Fal ladzi yaquluha, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa lam yatruk ibadata ghairillah, dan dia tidak meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, la tanfa'uhu kalimatu la ilaha illallah, maka tidak bermanfaat baginya kalimat la ilaha illallah. Kama yaquluna, sebagaimana yang mereka katakan, ya, sebagaimana yang mereka katakan. Ya, jadi mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap berbuat kesyirikan, ya tidak manfaat. Ya, jadi jangan kemudian justru malah difahami orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia mau berbuat kesyirikan apa saja tidak apa-apa. Enggak, justru mengucapkan la ilaha illallah tapi dia berbuat kesyirikan, itu enggak manfaat buat dirinya. Tidak bermanfaat buat dirinya kalimat la ilaha illallah tersebut. Warubama, dan terkadang yastadilluna, mereka berdalil bil mutasyabihi minan nususi, dengan nas-nas yang mutasyabih, yang samar-samar. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithil bitaqati, di dalam hadis bitaqah allati fiha la ilaha illallah, hadis bitaqah sebagaimana kita juga pernah sebutkan, yaitu seorang yang dibentangkan untuknya 99 catatan amal dan isinya maksiat semuanya. Ya, lalu kemudian didatangkan satu lembar yang isinya kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu hadis bitaqah. Yang di mana akhirnya yang berisikan satu lembar kalimat tauhid la ilaha illallah itu yang kemudian malah menjadi berat ditimbangkan dibandingkan 99 catatan amal yang isinya keburukan semuanya. Ya, wa annaha tathqulu bis-sayyi'ati, dan la ilaha illallah menjadi lebih berat dibandingkan dosa dan kesalahan-kesalahannya. Wa anna sahibaha yadkhulul jannata, dan orang yang memiliki tadi satu lembar amal la ilaha illallah, dia masuk syurga. Jadi berdalil dengan hadis bipaka ini bahwa tuh dengan la ilaha illallah dia bisa masuk syurga. Apa penjelasan Syekh Shalih Fauzan terkait dengan hal ini? Hadza hadithun 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul. Lakin yuraddu ila al ahadits al ukhra allati tuqayyiduhu. Tetapi harus dikembalikan maknanya kepada hadis-hadis lain yang membatasi maknanya. La yu'khadhu tarafun, tidak diambil satu sisi, wa yutraku tarafun, dan ditinggalkan sisi yang lain. Nggak boleh. Karena apa? Nanti hadis-hadis yang lain mengatakan harus dengan amal. Harus dengan konsekuensi-konsekuensinya. Kama qala Allahu fi ahli zayghi, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla terkait dengan orang-orang yang menyimpang. Fa'amma alladhina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, ketergelinciran. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِ. Mereka mengikuti apa yang mutasyabih dari ayat, dari dalil, dari nas, dalam rangka mencari fitnah dan mencari-cari ta'wil. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya secara hakiki, melainkan hanya Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, dan orang-orang yang kokoh ilmunya, يَقُولُونَ, mereka berkata, آمَنَّا بِهِ, kami beriman kepada semua firman Allah, كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا, semua datang dari Rabb kami. Nah, apa yang dimaksud dengan perkataan atau firman Allah, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Orang-orang yang mendalam ilmunya, tertancap di dalam hati ilmunya, mereka berkata, kami beriman kepada semua ayat-ayat yang datang di dalam Al-Quran, semua datang dari Allah. Maksudnya, kata para ulama, mereka para orang yang berilmu, mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Farrasikhuna, kata Syekh Hafizullah Ta'ala, orang-orang yang mendalam ilmunya, yang kuat ilmunya, yang tertancap dalam hati, ya, kokoh ilmunya, yarudduna almutasyabiha ilal muhkami, mengembalikan yang muhkam kepada yang mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Makna yang samar dikembalikan kepada makna yang jelas. Tadi contohnya misalnya hadithul bitaqah, maknanya difahami bahwa kalau begitu orang cukup mengucapin la ilaha illallah, semua dosanya diampuni, enggak perlu beramal saleh, cukup mengucapin saja, apapun konsekuensinya, kalau sudah ngucapin, dia pasti masuk surga. Ini tidak benar. Mengapa? Karena banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang konsekuensi la ilaha illallah. Itulah mengapa para ulama selalu katakan, bukan hanya dalam hadis ya, tapi juga pada semua dalil, pada semua nusus, minal kitab, apakah dari Al-Quran, atau minas sunnah, ataupun dari hadis, semua harus dikumpulkan, baru kemudian jelas maknanya. Ya. Jadi kalau dalam hadis al-ahadits idza lam tujma' turuquhu lam yatabayyan ma'nahu. Hadis apabila tidak dikumpulkan semua jalur-jalurnya, maka enggak jelas maknanya. Begitu juga an-nusus. Idza lam tujma', apabila enggak dikumpulkan semuanya, lam yatabayyan ma'nahu, maka tidak menjadi jelas maknanya. Wal ahadits allati zahiruha, dan hadis-hadis yang secara zahir menyatakan anna la ilaha illallah takfi man qalaha, ya, hadis yang zahirnya menyatakan bahwa la ilaha illallah cukup hanya diucapkan saja, turaddu, harus dikembalikan ilal ahadits allati, pada hadis-hadis yang allati fiha, yang di dalamnya terdapat makna anna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah la budda laha min quyudin, ada batasan dan ikatan-ikatannya. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, bukan, tapi nanti ada konsekuensinya. Di hadis-hadis yang maknanya secara zahirnya memaknanya bahwa cukup mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada konsekuensi-konsekuensi, dikembalikan kepada hadis-hadis yang menjelaskan semua ada konsekuensinya, ada batasannya, ada aturannya. Ini contohnya. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Yang di dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia harus apa? Kafara bima yu'badu min dunillah. Dia harus kufur terhadap segala sesuatu yang disembah yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus ingkar, dia harus kufur kepada segala sesuatu yang disembah yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Jadi dia harus kufur. Bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak mengingkari yang kesyirikan. Tidak mengingkari apa yang disembah yang selain Allah. Ini tidak cukup. Begitu juga, ini kata Syekh selanjutnya, وَالَّذِي يَدْعُوا أَصْحَابَ الْكُبُورِ, orang yang berdoa kepada orang-orang yang sudah wafat, yang dikubur, لَمْ يَكْفُرْ بِمَا يُؤْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, maka berarti dia tidak kufur terhadap apa yang disembah yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta law lam yadhbah lil quburi wa lam yanzur laha, walaupun dia tidak menyembelih untuk kubur, tidak bernadar untuk kubur, ya, bal qala, tapi dia berkata inna hadza laysa bisyirkin, bahwa ini bukanlah merupakan kesyirikan, hadza, orang ini, la tanfa'uhu la ilaha illallah, tidak bermanfaat baginya la ilaha illallah. Jadi misalnya dia tidak menyembah kubur, dia tidak menyembelih untuk kubur, dia tidak bernazar untuk kubur, dan seterusnya. Tapi dia mengatakan bahwa, ya seperti ini, perbuatan seperti ini bukan kesyirikan. Ini orang yang seperti ini bahaya. Bisa keluar dari keislamannya dan la ilaha illallah, jadi tidak bermanfaat buat dirinya. Karena dia tidak mengingkari kesyirikan. Ya li'annahu sahaha syirka wa aqarrahu. Karena dia membenarkan kesyirikan dan menetapkan kesyirikan. Fahadha, maka hal ini adalah ma fahima, atau orang ini ma fahima makna la ilaha illallah, dia tidak memahami makna la ilaha illallah. Walihada, oleh karena inilah yaqulu, berkata asy-syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala, asy-syayatin, yaitu syubhat-syubhat syaitan, yang syaitan-syaitan itu al-musammuna bil-ulama'i, yang mereka disebut ulama. Oh, sebenarnya bukan ulama ya, tapi disebut sebagai ulama, disebut sebagai orang yang berilmu. Mereka alladzina ya'khuduna al-mutasyabiha wa yastadilluna bihi. Mereka yang mengambil dalil-dalil yang mutasyabih dan berdalil dengan yang mutasyabih tersebut. Dan mereka berkata, wa yaquluna, dan mereka berkata, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, walau fa'ala ma fa'ala min asy-syirki huwa min ahli al-jannati, walaupun dia berbuat kesyirikan sekalipun, maka dia termasuk penduduk syurga asal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini tidak benar. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur terhadap apa yang disembah yang selain Allah. Wa yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah haramkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah haramkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah berharap dengan ucapan la ilaha illallah tersebut wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu Allah azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataaya. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi. Tsumma laqitani, kemudian engkau berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, la ataituka biqurabiha mawfiratan, saya aku datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Qayyada dzalik, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan hal itu, bisalamati minasyirki, dengan batasan dia mengucapkan la ilaha illallah dan tidak berbuat kesyirikan. Ya. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an. Termasuk tadi yang di hadis sebelumnya, dia kufur terhadap apa yang disembah selain Allah, dia harus ingkar terhadap kesyirikan. Nah, kalau dia hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi dia berbuat kesyirikan, atau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak mengingkari kekufuran, kesyirikan, maka ya tidak manfaat la ilaha illallahnya. Maka wahadil ahaditsu yuraddu ba'dha ila ba'dhin. Hadis-hadis ini harus dikembalikan makna sebagian kepada sebagian yang lain. Tidak hanya sekedar dimutlakkan, asal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah mau berbuat apa saja, maka dia tidak bisa disebut musyrik. Tidak bisa. Ya ada konsekuensi-konsekuensinya. لأنها كلها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, semuanya ini adalah sabda Rasul, maka ya harus dikembalikan sebagian makna kepada hadis yang lain, tidak lantas mengambil sebagian hadis meninggalkan yang lain. والآيات ترد بعضها إلى بعض لأنها كلها كلام الله, begitu juga ayat-ayat Al-Quran, maknanya sebagiannya dikembalikan kepada sebagian yang lain karena semuanya adalah firman Allah semuanya. وَبَعْضُهَا يُفَسِّرُ بَعْضًا, sebagian menafsiri sebagian yang lain. وَيُقَيِّدُ بَعْضًا, dan membatasi sebagian yang lain. وَيُوَضِّحُ بَعْضًا, dan menjelaskan sebagian yang lain. أَمَّا أَنْ نَأْخُذَ طَرَفًا وَنَتْرُكَ طَرَفًا آخَرَ فَهَذِهِ طَرِيقَةُ أَهْلِ الزَّيْغِ. Adapun mengambil sebagian atau mengambil satu sisi, meninggalkan sisi yang lain, maka ini adalah merupakan cara-caranya orang-orang yang menyimpang. Wa in qala, walaupun dia berkata, ana astadillu bi kalamir rasuli, saya berdalil kok dengan sabda Rasul, dengan hadis. Fa naqulu lahu, maka kita katakan padanya, kadzabta, engkau berdusta. Anta lam tastadill bi kalamir rasuli, engkau tidak berdalil dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anta tastadilla bil mutasyabihi minhu, engkau berdalil dengan yang mutasyabih, yang sama-sama. Walam taruddahu, dari sabda Nabi ya, walam taruddahu ilal muhkami, dan engkau tidak mengembalikannya kepada yang muhkam. Jadi ini Asy-Syaikh hafizahullah taala menjelaskan bahwa di antara penyebab kekeliruan, bahkan na'udzubillah sangat fatal dalam bab akidah, adalah ketika tidak mengembalikan makna yang samar kepada hadis yang maknanya jelas, mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Hadhi qa'idatun 'azimah, ini kaidah yang sangat besar yang mesti kita pegang. Jadi harus mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam agar menjadi jelas. Jadi bukan hanya sekedar yang mutasyabih kita ambil. Mengqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Walaupun apapun yang dia kerjakan dia masuk surga. Tidak bisa. Gimana kalau dia berbuat kesyirikan? La ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Batal. Bagaimana kalau dia tidak mengingkari kesyirikan dan kekufuran? La ilaha illallahnya juga bisa batal. Karena tadi harus ada wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dia harus kufur terhadap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa a'dhamu min dzalika wa akbaru tashrihihim. Bahkan yang lebih besar dari itu dan sebesar-besarnya penjelasan mereka, artinya makin jelas lagi bi annal bawadiya, bahwa orang-orang badui laisa ma'ahum minal islami sya'ratun, mereka tidak ada sedikit pun bagian dari Islam walaupun sehelai rambut. Walakin yaquluna la ilaha illallah, tetapi mereka mengucapkan la ilaha illallah, kata ini tadi, kata mereka yang senangnya mengikuti yang mutasyabih, wahum bihadhil lafzati ahlul islami, dengan mengucapkan la ilaha illallah saja orang-orang badui itu, walaupun mereka tidak meyakini Islam dan tidak ada Islam bersama mereka sedikit pun, dengan mengucapkan la ilaha illallah saja mereka sudah menjadi ahlul islam, sudah menjadi orang Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini kekeliruan. Ya, sudah Islam katanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, memang dengan mengucapkan la ilaha illallah secara zahir menjadi Islam, tapi ketika konsekuensi-konsekuensinya tidak ditunaikan, tidak dikerjakan, ya maka itu bisa membahayakan dirinya. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, al-bawadi hum jam'u badiyatin. Kata al-bawadi adalah jamak dari badiyah. Wahumul a'rabur rahl. Wahumul a'rabur rahlu, yaitu mereka adalah orang-orang Arab yang tinggalnya berpindah-pindah. Yaqulu, berkata, haula'id dhalal, itu orang-orang yang sesat itu. Mereka mengatakan al-bawadi, yaitu orang-orang badui, ma ma'ahum minal islami sya'ratun, yang mereka enggak ada Islam sebenarnya, mereka enggak mengerti Islam dan enggak tahu Islam sedikit pun. La yusallun wa la yasumun wa la ya'rifuna al-islam, mereka tidak salat, mereka tidak puasa dan enggak tahu Islam. Lakin, tetapi dikata mereka orang-orang yang menyesatkan ini ad-dullal, madamu yaquluna la ilaha illallah fa hada yakfihim, selama mereka mengucapkan la ilaha illallah maka ini cukup buat mereka. Nah, ini tidak benar ya. Fadullalu, maka orang-orang yang menyesatkan itu yaqulun, mereka berkata yakfi annahum yaquluna la ilaha illallah, cukup bagi mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bagi orang-orang Arab Badui mengucapkan la ilaha illallah walaupun enggak salat, enggak puasa, sudah Islam. Pemujarradu qauliha, maka hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, yudkhiluhum fil islami, bisa memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Ya. Yaquluna hadza, mereka mengucapkan perkataan seperti ini bahwa dengan mengucapkan la ilaha illallah saja mereka sudah masuk Islam. Wahum mu'tarifuna, padahal mereka mengakui annahum ma ma'ahum minal islami sya'ratun, bahwa mereka tidak tahu Islam sedikit pun, satu helai rambut pun enggak tahu. La yusallun, mereka tidak salat, wa la yasumun, enggak mengerjakan Islam sama sekali, tidak puasa. Wa la ya'maluna syai'an minal a'mali shalihati, bahkan mereka tidak beramal saleh sedikit pun. Ya, faqat, sedikit pun juga enggak. Hum yaquluna la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya pokoknya mereka Islam selamat. Ya subhanallah, maha suci Allah. La ilaha illallah laysat mujarrada kalimatin, la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan saja. Law kana hadha huwa al-islam sara kullu an-nasi muslimin, kalau seandainya ini Islam maka semua orang bisa jadi muslim semua hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahum, Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala berkata kepada mereka, kepada orang-orang musyrik Quraisy, musyrik Arab dan Quraisy secara khusus, qulu kalimatan tadinu lakum biha al-arab, ucapkanlah satu perkataan yang semua orang Arab akan tunduk pada kalian dengan kalimat itu, dengan perkataan itu. وتؤدي لكم بها العجم الجزية. Dan orang-orang ajam, orang-orang selain Arab pun akan memberikan kepada kalian jizyah, pajak. Apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, khudh wa abika alfa kalimatin. Kalau begitu, ambil demi bapakmu 1000 perkataan sekalipun, kami mau untuk mengucapkan hal itu. Jangankan cuma 1 perkataan, 1000 perkataan pun kami akan ucapkan. Kalau memang dengan mengucapkan itu, semua orang Arab akan tunduk pada kami. Selain Arab, juga akan tunduk dengan membayar jizyah pajak kepada kami. Mahia. Ya, apa kalimat itu? Perkataan apa itu? Qala, Nabi SAW bersabda, Qulu la ilaha illallah. Nabi katakan, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa mereka mau? Mereka enggak mau. Apa mereka katakan? Qalu aja'ala al-alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia menjadikan sesembahan yang banyak ini hanya sebagai satu sembahan saja? Sesungguhnya ini sesuatu yang sangat aneh. Ini yang di surah Sad ayat kelima. Jadi mereka menolak mengucapkan la ilaha illallah. Mengapa? Karena mereka paham maknanya, konsekuensinya. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun itu. Maka mereka tidak mau. Arafu, ini kata Syekh menjelaskan tentang sikap mereka tadi. Arafu, mereka mengetahui, annahum law qalu la ilaha illallahu, kalau seandainya mereka mengucapkan la ilaha illallah, taraku ibadatal asnami. Ya, mereka harus meninggalkan peribadatan kepada berhala. Mereka tahu itu konsekuensinya. Wahum la yuriduna dhalika. Mereka enggak mau melakukan hal itu, meninggalkan peribadatan kepada berhala. Oleh karena itulah, mereka tidak mau mengucapkan hal itu. Hum yahsabunaha kalimatan faqatna. Sedangkan ini, ayya kalimat. Hum yahsabunaha kalimatan faqat, ayya kalimatin. Ya, mereka mengira, ya kalimat apa saja, tapi jangan yang ini. Jangan la ilaha illallah. Silahkan. Silahkan, Anda perintahkan kami mengucapkan kalimat apa saja, makanya sampai dari mereka katakan, 1000 pun kami lakukan mengucapkan hal itu. Tetapi, falamma qala lahum tatkala, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, wa hum arabun fusaha'u, mereka orang Arab yang fasih. Ya'rifuna ma'na hadhil kalimati, mereka mengetahui makna kalimat ini, wa annahum talzamuhum, dan kalimat ini melazimkan, mengharuskan mereka, bitarki ibadatil asnami, mengharuskan mereka meninggalkan peribadatan kepada berhala. Qalu, maka mereka pun berkata, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad hendak menjadikan sembahan-sembahan yang banyak ini hanya satu saja? Innahum, ini yang diserasat ayat kelima tadi, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Wa yaquluna, dan mereka berkata, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sembahan kita ini mengikuti perkataan penyair yang gila? Surat As-Saffat ayat 35-36. Enggak mau mereka. Kenapa? Mereka faham maknanya. Oh, kalau mengucapkan itu harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Jadi maksudnya bahwa la ilaha illallah ada konsekuensi-konsekuensinya. Bukan hanya mengucapkan tapi kemudian berbuat kesyirikan. Ini enggak manfaat. Dia ucapkan la ilaha illallah tapi kemudian dia tidak mengingkari kesyirikan. Ini jadi enggak manfaat, nanti berbahaya. Naam. Lalu kemudian selanjutnya berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, wa harrama al-islamu ma lahum wa damahum. Dan karena ini lagi terkait dengan orang-orang Badui tadi. Dan orang Badui yang sudah mengucapkan la ilaha illallah walaupun mereka tidak mengamalkannya, bahkan enggak tahu sedikit pun tentang apa itu Islam, tidak pun beramal saleh sama sekali, menurut mereka atau mereka orang-orang yang menyesatkan, yang dianggap sebagai orang berilmu, mengatakan sudah Islam dan waharramal islamu ma lahum wa damahum, dan Islam telah mengharamkan harta dan darah mereka. Ma iqrarihim bi annahum tarakul Islam kullahu, sedangkan mereka tahu dan meyakini, mengetahui bahwa bi annahum orang-orang Badui itu tarakul Islam kullahu, meninggalkan Islam seluruhnya, artinya enggak ngerjakan Islam, cuma ngucapin la ilaha illallah saja, tapi tetap dihukumi Islam oleh sebagian orang ini. Ya. Yaqulu, kata Syekh Shalih Fauzan, yaqulu ulama'ud dhalali, berkata para orang yang dianggap berilmu tapi malah menyesatkan, haramal islamu damahum wa malahum, Islam telah mengharamkan darah dan harta mereka, ya'nauna al-bawadi allati laysa indaha min al-islami sya'rat. Ya, mereka ya'nun al-bawadi, mereka memaksudkan bahwa orang-orang Badui, allati laysa indaha min al-islami sya'ratun, yang tidak ada Islam pada orang-orang Badui ini sedikit pun, li'anna Rasul, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, fa idza qaluha, apabila mereka mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka telah menjaga dariku darah dan harta mereka. Ya, lakinnahum la yaji'una bi akhir al-hadis, tapi mereka tidak mendatangkan akhir hadis, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak kalimat itu, dia harus ditunaikan apa yang menjadi haknya. Aila buddha min, artinya harus apa? La buddha min al-amal, harus ya dengan disertai amal, li'anna haqqaha al-amal, karena haknya kalimat tauhid itu amal, bukan hanya sekedar perkataan saja, tapi harus disertai dengan amal perbuatan. Jadi mereka enggak ngerjain sholat, enggak ngerjain ini. Jadi lalu bagaimana dihukumi Islam? Halal apa diharamkan darahnya, hartanya, padahal mereka enggak sholat, enggak puasa, bahkan tidak tahu Islam sama sekali. Ya, ini sekaligus ya di dalam terdapat faedah bahwa ya Islam, iman ya harus disertai dengan amal. Atau disilakan oleh para ulama dengan jinsul amal. Law tarakul amala kullah, kalau dia tinggalkan semua amal seluruhnya, bagaimana disebut Islam? Bagaimana disebut iman? Lalu berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, wa ma'a ilmihim. Ini masih ada bagian dari perkataan Syekh rahimahullahu taala dalam matan. Wa ma'a ilmihim, padahal mereka mengetahui biingkarihim al-ba'tsa. Padahal ini mereka yang mengatakan bahwa orang Badui itu masuk Islam. Padahal mereka tahu bahwa orang-orang Badui ini mengingkari al-ba'tsa, kebangkitan. Tapi tetap aja disebut Islam. Loh, bagaimana kok disebut Islam sedangkan mengingkari kebangkitan? Iya, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi rumusnya kalau udah mengucapkan la ilaha illallah enggak pernah bisa kufur. Nah, ini bahaya. Padahal orang-orang yang mengatakan bahwa orang Badui yang mengucapkan la ilaha illallah itu mengingkari kebangkitan, tapi tetap aja kok disebut Islam. Wa istihza'ihim, dan orang Badui itu memperolok-olok, biman aqarra bihi, orang yang menetapkan kebangkitan. Jadi mereka tahu bahwa orang Badui ini memang ucapin la ilaha illallah, tapi dihukumi Islam. Padahal dia mengingkari kebangkitan, memperolok-olok orang yang meyakini kebangkitan, yang ini semuanya pembatal-pembatal keislaman, tapi tetap aja disebut Islam. Ya. Na'udzubillah. wa yaqulun, kata Syekh Shalih Fauzan, dan mereka berkata, ini tadi ulama ad-dalal, idza qala la ilaha illallah wa huwa yunkiru al-ba'tsa yasiru musliman. Apabila ini orang badui mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dia mengingkari kebangkitan, dia tetap menjadi muslim. Auzubillah. Fa'ulai muslimuna, maka mereka ini tetap muslim. Madama annahum yaquluna la ilaha illallah, walaupun mereka atau selama mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka tetap muslim walau ankarul ba'tsa, walaupun mengingkari kebangkitan. Nah, ini ma hadha tanaqud, ini tanaqud atau kontradiksi apa ini? Waliyadzu billahi, kita mohon perlindungan kepada Allah. Ini kontradiksi sekali. Walladhi yaqulu hadha laysa min al-awam, yang mengatakan hal seperti ini bukan orang awam. Innahum ulama'u, mereka dikenal sebagai orang berilmu. Atau bahkan mereka orang yang berilmu, ulama'u fil fiqhi, mereka ulama dalam hal fiqih, wan nahwi dalam ilmu nahwu, was sarfi dan saraf. Lakin fil aqidati ma indahum wala habbatu khardalin min al-ilmi as-sahih. Tetapi dalam masalah akidah mereka tidak memiliki sedikit pun ilmu yang benar. Walaupun seberat biji gandum sekalipun. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Aqidatum aqidatul mutakallimin. Akidah mereka akidah ahlul kalam. Ya. Yang ngambil dari filsafat dan seterusnya. Wala yadrusuna at-tauhid min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mempelajari tauhid dari kitabullah, dari Al-Qur'an. Wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yadrusuna qawaidal mantiqi, mereka mempelajari kaidah-kaidah mantik, ilmu logika. Wa ilmal kalami, mempelajari ilmu kalam. Wa aqaidal mutakallimin, dan mempelajari aqidah-aqidahnya para ulama ahli kalam. Alladzina yaquluna, yang mereka berkata, yakfi annaka tuqirru, cukup bagimu engkau menetapkan, meyakini, bi anna Allah huwal khaliqu, bahwa sungguhnya Allah lah pencipta, ar-raziqu, yang memberi rizki, al-muhyil mumitu, yang menghidupkan mematikan, faqat, cukup ini aja. Menurut al-mutakallimun. Hadha huwa tauhidu indahum. Tauhid ya seperti ini menurut mereka, sudah sampai di sini saja. Ya. Na'udzubillah. Wastihza'ihim, berkata Syekh al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, bahkan mereka yang mengatakan bahwa mengucapkan la ilaha illallah, orang badui itu Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah, padahal mereka juga mengetahui bahwa orang badui itu memperolok-olok dan watafdilihim, dan lebih mengutamakan dina abaihim, agama bapak mereka, al-mukhalif li dinin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih agamanya nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwa ini memperolok-olok agama Islam, dan bahkan mereka lebih memuliakan dan mengunggulkan agama bapak mereka yang bertentangan dengan agama Islam. Wa ma'a hadha, dengan keadaan seperti ini, kullihi, semua keadaan ini, yusarrihu ha'ula'i syayatinul maradatul jahalatu, syaitan-syaitan ini, ya, gembong-gembong ini, tokoh-tokoh ini yang tidak berilmu ini, mereka dengan tegas mengatakan annal badwa aslamu, bahwa orang-orang badui itu sudah Islam. Walau jara minhum dzalika kullu, walaupun semua hal yang tadi disebutkan oleh Syekh, mengingkari kebangkitan, memperolok-olok agama, semua itu terjadi pada mereka dan mereka lakukan semuanya, tetap mereka Islam. Li'annahum yaquluna la ilaha illallah, karena mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, atau mereka mengucapkan la ilaha illallah, sehingga apapun perbuatan mereka tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Syekh menjelaskan bagaimana orang-orang yang murtad, ya, mereka keluar dari agama Islam, nanti pun dijelaskan termasuk pengikut para nabi palsu dan seterusnya. Ini mereka katakan orang badui walaupun enggak sholat, enggak puasa, melecehkan agama, merendahkan agama Islam, mengutamakan agama mereka yang bertentangan dengan agama Islam, tetap disebut Islam. La ilaha illallah. Walazimu qawlihim, kata Syekh. Dan konsekuensi dari perkataan mereka bahwa orang Badui ini tetap Islam, annal yahuda aslamu, konsekuensinya orang Yahudi juga Islam dong kalau begitu. Li'annahum yaquluna, karena mereka pun mengucapkannya. Bahwa tidak ada ilah melainkan hanya Allah, tapi maknanya bahwa tidak ada pencipta oleh mereka atau yang mereka sembah Allah. Lu orang Yahudi pun nyembah Allah, cuman caranya dengan kesyirikan melalui Uzair kan gitu. Tapi kami nyembah Allah kok. Sebagaimana Nasara kami nyembah Allah kok. Lah kalau orang sudah meyakini hal itu lalu kemudian berbuat apapun tidak akan keluar dari keislaman, kata Syekh, konsekuensinya orang Yahudi jadi Islam juga nantinya. Ya. Wa aidan kufru haula, dan begitu juga kekufurannya mereka. Nah. Wa aidan kufru haula aghladu min kufri al-yahudi, bahkan kekufurannya mereka itu orang-orang Badui itu lebih keras lagi, lebih berat lagi daripada kufurnya orang Yahudi, bi adhafin mudha'afatin, berlipat-lipat. A'nil bawadil muttasifina bima dzakarna. Yang aku maksudkan adalah orang-orang Badui yang memiliki sifat seperti yang sudah kita sebutkan. Lebih berat dari orang Yahudi mereka. Kata Syekh. Berkata Syekh Salih Fauzan hafizahullah ta'ala, al-Yahudu, orang-orang Yahudi, yaquluna la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Lakin lamma lam ya'malu, tetapi tatkala mereka tidak beramal. Ya, ketika mereka tidak mengamalkan biha dengan kalimat tersebut, dengan apa yang menjadikan konsekuensi kalimat tersebut, saru aghladul umami kufran, mereka menjadi orang yang paling berat kekufurannya, wal iyadu billah, temuan perlindungan kepada Allah. Wa mithluhum man i'taqada hadhihi al-aqidah, begitu juga atau semisal mereka juga orang-orang yang meyakini dengan keyakinan seperti ini. Kalau orang Badui yang kufurnya lebih berat dari Yahudi yang masih disebut Islam oleh sebagian orang itu yang dianggap sebagai orang yang berilmu itu, ya, maka orang Yahudi pun Islam dong. Gitu. Ada orang Yahudi lebih keras lagi kekufurannya dengan berlipat-lipat dibandingkan Yahudi. Walladhi yubayyinu dhalik, dan yang menjelaskan hal itu, min qissatir riddati, dari kisahnya orang-orang yang murtad, annal murtaddina, bahwa orang-orang murtad itu iftaraku fi riddatin, mereka berbeda-beda dalam kemurtadannya. Faminhum man kadzdzaban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa raja'u ila ibadatil awthani, dan mereka kembali menyembah berhala. Mereka berkata, وَقَالُوا لَوْ كَانَ نَبِيًّا مَا مَاتَ, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW adalah betul Nabi, niscaya tidak akan mati. Ya. Jadi mereka kembali kepada kekufurannya dan mendustakan Nabi SAW. Berkata Syekh Salih Fauzan, الْمُرْتَدُّونَ لَا شَكَّ فِي كُفْرٍ, orang-orang murtad tidak ada keraguan bahwa mereka kafir. وَلَمْ يَحْصُلْ عِنْدَهُمُ الصَّحَابَةِ, walam yahsul inda sahabati, dan tidak terjadi di antara para sahabat khilafun fi kufrim, perselisihan di antara para sahabat tentang kufurnya orang-orang yang murtad. Wahum sinfani, mereka yang murtad ada dua golongan. As-sinful awwalu, golongan yang pertama, alladzina yaqulun, yaitu mereka yang berkata, tadi sudah disebutkan di atas oleh Syekh, law kana nabiyyan ma mata, kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi, saya tidak mati. Wa kaunuhu mata hada dalilun ala annahu ghairu nabiyyin, dan kematiannya menunjukkan bahwa dia bukanlah nabi. Fartaddu anil Islam, mereka pun keluar dari agama Islam. Kenapa? Li annahum kafaru, karena mereka kufur bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kerasulan yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nabi, kata. Kenapa? Mati. Karena mati, maka mereka bukan nabi. Walaupun mereka mengucapkan syahadat. Walaupun mereka puasa, walaupun mereka salat, walaupun mereka zakat, tapi mereka mengingkari kenabian yang Nabi Muhammad SAW, mereka murtad dengan ijma dari para sahabat. Tidak ada khilaf. Ini yang pertama kata Syekh. Golongan yang pertama. Wa minhum, dan di antara mereka, kata Syekh Muhammad bin Wahab, man thabata ala syahadatin. Mereka tetap di atas syahadat. Dua kalimat syahadat. Tetap meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi. Tetap mereka meyakini hal itu. Mereka tetap bertauhid. Kalau yang pertama tadi, mereka karena mengingkari kenabian Nabi SAW, membatalkan syahadat anna Muhammad Rasulullah, bahkan kembali nyembah berhala, membatalkan syahadat la ilaha illallah. Walaupun misalnya mereka masih telah mengucapkan la ilaha illallah, mereka masih salat dan seterusnya, misalnya tetap mereka dihukumi sebagai orang murtad. Ya, apalagi enggak sholat dan seterusnya ditinggalkan semuanya. Nah, golongan yang kedua, dia tetap syahadat. Dia tetap syahadat, dia tetap mengakui kenabian Nabi SAW, dia tetap bertauhid, dia tetap salat, dia tetap ini. Tapi dia meyakini ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kata Syekh, walakin aqarra binubuwati Musailamah. Musailimah, ya. Ini ada ulama sebagian mengatakan yang benar mengucapkannya Musailimah. Karena Muslimun, itu kan Muslim ya, seorang Muslim, ditasghir Musailimun. Nah, jadi kalau kemudian jadinya Musailimatun. Mereka tetap bersyahadat. La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mereka salat, mereka puasa, mereka zakat, mereka haji, dan seterusnya. Tapi mereka meyakini ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Musailimah. Ini juga kufur, murtad, keluar dari Islam. Gak boleh ragu kita akan hal ini. Makanya mereka yang meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, seperti misalnya Ahmadiyah, kita gak boleh ragu bahwa mereka kufarun kufur. Dan itu sudah jelas. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, as-sinfu thani, kelompok yang kedua dari orang-orang yang murtad, man aqara bi syahadataini, dia tetap meyakini atau menetapkan dua kalimat syahadat. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan dia meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Lakin aqarra bi nubuwwati Musailimah. Dia menetapkan kenabiannya Musailimah al-Kadzdzab. Qala inna Musailimah nabiyyun, inna Musailimah nabiyyun. Sungguhnya Musailimah itu nabi. Fahaulai, maka mereka ini la tanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka. Syahadatu an la ilaha illallah, persaksian mereka bahwa tidak ada ilah mereka hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguhnya Nabi Muhammad SAW utusan mereka. Gak manfaat syahadat ini, akhirnya batal syahadatnya. Walaupun dia tidak mengingkari kenabian Nabi SAW. Ya, batal. Iza aqarru, apabila mereka menetapkan, idza aqarru, apabila mereka menetapkan binubuwati Musailimah al-Kadzdzabi, dengan kenabiannya Musailimah al-Kadzdzab, Musailimah pendusta, yang pendusta. Falaisu muslimina, maka mereka bukan muslim. Wa in shalla, walaupun dia salat, ya, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, tetap dia kafir. Kita juga enggak boleh ragu, mereka yang meyakini ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kafir. Jelas bukan Islam, bukan Islam. Dan perhatikan kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadza bil ijma'i, dan ini ijma', tidak ada perselisihan. Li'annahum jahadu khatman nubuwati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengingkari penutup kenabian adalah dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu yaqulu jalla wa ala, di mana Allah jalla wa ala berfirman, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Surah Al-Ahzab ayat 40. Wa saddaqu, dan mereka membenarkan al-mutanabbi al-kadhib, orang yang ngaku nabi lagi pendusta. Jadi orang itu salat, puasa, zakat, haji, syahadatnya dia tetap yakini. Tapi dia mengatakan ada lagi nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafir. Bil ijma', dengan ijma' para ulama, tidak ada keraguan. ظنًا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ini kata Syekh Muallif rahimahullah ta'ala, أشركه في النبوة. Mereka mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Jadi Musailimah dia kira ia sama-sama nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sangka begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi, Musailimah al-Kadzab juga nabi. Masyaallah, masyaallah. Kafir mereka. Ini perkataan yang bahaya, keyakinan bahaya. Lianna kata Syekh Shalih Fauzan, lianna Musailimah al-Kadzdzab yaqul, karena Musailimah ini ngaku-ngaku, innar rasula sallallahu alaihi wasallam asyrakani fi nubuwwati, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajakku bersama dengannya dalam hal kenabian. Wa saddaqu, dan mereka membenarkan perkataan Musailimah fi hadhihi al-kalimati, dalam perkataan ini, dalam kalimat ini. Jadi bukan lagi orang Islam Ahmadiyah itu, ikhwatul iman. Dan ini bukan provokasi, bukan. Aneh kalau sekarang kita nih di zaman ini menjelaskan hak terus disebut provokasi, semuanya provokasi. Gimana? Ya, ajaran agama nggak disampaikan nanti. Kalau ajaran agama dituduh sebagai provokasi. Ahmadiyah atau apapun namanya yang mengakui ada lagi Nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka murtadun, kafirun, kharijuna anil millah. Mereka murtad, kafir, dan keluar dari millatul Islam. Bil ijma', kata Syekh Shalih Fauzan. Ijma para ulama, enggak ada khilaf. Para sahabat pun enggak ada khilaf. Jadi Musailimah ngaku-ngaku kalau Nabi Muhammad itu sudah mengatakan kepada saya bahwa saya ini nabi juga. Bahkan enggak segan-segan kedustaannya, li anna Musailimah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena Musailimah aqama syuhuda zurin syahidu lahu. Dia datangkan saksi-saksi dusta palsu untuk bersaksi atas hal tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW itu, kata Musailimah, sudah menyatakan bahwa saya ini termasuk Nabi juga bersama dengan beliau. Kalau nggak percaya, ada nih saksinya, didatangkan saksi-saksi palsu. Yang kemudian mereka bersaksi, iya betul, Rasulullah telah katakan itu kepada Musailimah. Berkata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, وَشَهِدَ لَهُ بَعْضُ الشُّهُودِ, dan telah bersaksi sebagian saksi untuk Musailimah, أَنَّ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَشْرَكَهُ فِي الْأَمْرِ وَرَسُولَ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ telah, ya tadi, membagi Musailimah, bersekutu dengan Musailimah, artinya membagi dalam hal urusan kenabian, bahwa beliau Nabi, Nabi Muhammad SAW Nabi, Musailimah juga Nabi juga. شَهَادَةَ زُورٍ, mereka bersaksi dengan persaksian palsu. وَلِيَذُ بِاللَّهِ, kita mohon perlindungan kepada Allah. Wakadzabu, dan mereka telah mendustakan sharihal Qur'ani, ayat Al-Qur'an yang sudah jelas tegas, bi khatmin nubuwati, dengan penutup kenabian, bi Muhammadin, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dengan di surat Al-Ahzab ayat 40. Maka kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qawluhu, dan mereka mendustakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana khatamun nabiyyin, aku lah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Ayat Al-Qur'an menegaskan beliau adalah penutup para nabi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Ya. Nah, karena tadi Musailimah mendatangkan beberapa saksi yang bohong tadi, dusta tadi, fa saddaqahum katsirun minan nas, maka saksi-saksi itu dibenarkan oleh kebanyakan orang. Sehingga banyaklah pengikutnya. Wa ma'ahad. Dan seperti ini, dengan kondisi yang seperti ini tadi, banyak pengikut yang ngikutin karena dikira betul bahwa Musailimah adalah orang yang mendapatkan keizin dari Nabi bahwa beliau adalah, atau kabar dari Nabi bahwa beliau adalah Nabi juga, dan datang saksi, dan kemudian orang-orang akhirnya membenarkan. Wa ma'ahad, dengan hal ini semuanya, ajma'al ulama, para ulama telah ijma' annahum murtadun, bahwa mereka murtad karena membenarkan saksi-saksi tersebut. Walau jahilu dzalik, walaupun mereka enggak tahu, mereka kira itu benar. Allahu Akbar. Kenapa? Ya karena kejahilannya mereka enggak bisa diterima. Ada di antara mereka para ulama, para sahabat yang mereka bisa bertanya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, alladhi yaqulu, yang mengatakan, innahu yub'athu ba'da ar-rasuli nabiyun, bahwa ada lagi nabi diutus setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakunu kafiran bil ijma'i, dia jadi kafir dengan ijma'. Tidak lantas kemudian, ah mereka kan enggak tahu, mereka kan jahil dan seterusnya. Perhatikan ini ikhwatal iman. Azzakumullah. Ikhwatal iman, azzakumullah. Jadi, sini terdapat pelajaran bahwa orang itu apabila mengingkari salah satu dari pokok-pokok akidah, walaupun dia sebagiannya benar, tapi di satu sisi poin ini dia keliru, maka itu sangat berbahaya buat dirinya karena bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Contohnya, walaupun dia mengucapkan syahadat, salat, puasa, zakat, dia jadi orang saleh dan sekalipun, tapi dia meyakini bahwa ada lagi Nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kafir, murtad, ijma' para ulama. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Lalu aneh ya kalau umumnya ada orang mengatakan bahwa yaitu Ahmadiyah Muslim. Nah, ini berarti dia telah membenarkan kekufuran, membenarkan kesyirikan. Yang mengatakan Ahmadiyah itu Muslim, dia pun bisa kafir. Dia pun bisa murtad. Walaupun dia mengatakan tidak seperti perkataan Ahmadiyah, mengatakan bahwa ada lagi Nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia membenarkan, mengatakan itu masih Muslim, dianya yang jadi kena murtad. Kenapa? Karena dia membenarkan kekufuran. Sedangkan konsekuensi, di antara konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah, dia harus kufur terhadap yang disembah selain Allah, termasuk juga kufur terhadap orang yang kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia harus mengingkari, dia harus menolak orang yang mengingkari atau yang membenarkan ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia harus ingkari. Bukan dibenarkan. La ilaha illallah. Fa ya habbada, alangkah sangat disayangkannya. Ya asafa, ya subhanallah, alangkah disayangkannya. Hari ini banyak bermunculan, enggak boleh anda menghukumi mereka kafir, mereka masih sholat kok, mereka masih puasa kok. Nah, lalu yang berkata begitu orang yang dianggap sebagai orang yang berilmu. Itu tadi yang Syekh katakan, ini syubhat syaitan yang disebarkan. Ikhwatal iman, azakumullah. Kita cukupkan dulu ya qiraah kita dan pembahasan kita pada pelajaran ke-6 ini. Nanti kita lanjutkan karena pelajaran ke-6 ini nampaknya agak panjang ya, dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya, agak panjang ya. Nah, ya kita ini kita tambahkan lagi sedikit ya, sedikit saja ini. Satu kata. Nah, ini. Wa man syakka, dan siapa orang yang ragu. Nah, perhatikan. Wa man syakka, dan siapa orang yang ragu fi riddatihim, terkait dengan bahwa mereka yang mengakui ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu murtad, dia ragu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada lagi nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu murtad enggak? Terus enggak tahu, saya ragu. Ah, fahuwa kafirun, dia juga kafir. Apalagi yang dengan terang-terangan mengatakan itu orang yang mengatakan atau Ahmadiyah itu tidak kafir. Wah, lebih terang lagi. Yang ragu aja dia bisa kafir. Li'annahu, kenapa? Li'annahu, kenapa dia dikafirkan juga orang yang ragu itu? Li'annahu lam yukafiril musyrikin. Karena dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Waqala, dan berkata, yumkinu ayyakunu sadiqina. Mungkin aja dia benar. Wa majazama annahum al-batil, dan dia tidak memastikan bahwa mereka lepas kebatilan. Bal qala, tapi bahkan dia berkata, ana la adri, saya enggak tahu. Enggak boleh ini, kalau memang sudah jelas. Enggak boleh dia tidak mengkafirkannya. Kenapa? Karena jelas-jelas dia sudah berbuat kekufuran. Ana la ukafirun nas, saya tidak mau mengkafirkan manusia. Naqulu la, kami katakan tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, dan seterusnya. La budda an apa? Nah, labudda an tu'arrif al-haqqa min al-batil, kamu harus memberitahukan mana yang hak, mana yang batil. Labudda an tu'arrif al-kufra, an tu'arrif al-kufra min al-iman, engkau harus membedakan mana kufur, mana iman. Wa tumayyiz al-muslima min al-kafir, dan engkau harus membedakan mana yang muslim dan kafir. Labudda min hadha, harus kamu jelaskan dulu, harus dulu. Wa illa, kalau enggak, ma ma'na al-islam. Afwan, afwan. Kita ulangi. La budda, nah di sini kita mulai. La budda an ta'rifal haqqa minal batil, kata Syekh. Kamu harus tahu mana yang hak, mana yang batil. La budda an ta'rifal kufra minal iman. Engkau harus tahu mana yang kufur, mana yang iman. Ya, kita ralat ini. Wa tumayyizal muslima minal kafir. Kamu harus membedakan mana yang muslim dan kafir. La budda min hadha, harus. Wa illa fama makna al-islam. Kalau tidak, makna Islam. Di artinya bahwa, ya, orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik secara umum, atau tidak mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa yang mengucapkan atau yang meyakini adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak kafirkan, atau dia ragu, atau dia tidak tahu, dengan mengatakan tidak tahu dengan ragu dan seterusnya, lalu berkata saya nggak mau mengkafir-kafirkan orang dan seterusnya, ini dia bisa kafir juga. Kenapa? Karena orang itu telah mengingkari sesuatu yang telah jelas. Nah, ini yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan ma'lumun minad-dini bid-darurah. Ya, sudah diketahui. Kesyirikan jelas, kekufuran jelas. Makanya kata Syekh di akhir Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, di akhir pernyataan beliau, perhatikan ini. Penting buat kita untuk kita catat dan kita ingat. Ya, la budda an ta'rifa al-haqqa min al-batil. Kita harus tahu mana yang hak, mana yang batil. Belajar, nuntut ilmu. Tahu ini maknanya belajar. Nuntut ilmu. La budda an ta'rifa al-kufra min al-iman. Harus tahu mana kufur, mana iman. Wa tumayyiz al-muslim min al-kafir. Harus tahu membedakan mana yang masih dalam status keislaman, mana yang sudah keluar dari keislaman, dia kafir. La budda min hadha, harus ini. Wa illa fama ma'na al-islam, kata Syekh. Kalau anda enggak bisa bedakan mana iman, mana kufur, mana hak, mana batil, mana muslim, mana kafir, terus apa maknanya Islam yang anda anut ini? Yang lalu kemudian anda katakanlah, saya enggak mengkafir-kafirkan manusia. Sekali lagi, perlu diingat, mengkafirkan orang yang telah jelas-jelas berbuat kekufuran, yang nyata-nyata dia berbuat kekufuran, harus. Ya. Harus. Walaupun tadinya dia muslim, karena dengan begitu dia batal keislamannya. Ya, artinya ya kita yakini bahwa itu kekufuran. Kita katakan dia telah kafir. Tapi apa lantas kemudian kita syiar-syiarkan pulang kafir? Ya enggak, yang punya mampu dakwahi, Anda telah kafir, bertobatlah, kembali kepada Islam, gitu. Ya. Dakwahi dia. Terus soal masalah dia dihukum, dipenggal dan seterusnya, mahkamah baru hakim punya kewenangan. Secara individu personal, ya harus meyakini itu kekufuran. Yang punya kemampuan mendakwahi, dakwahi Anda jangan begitu. Anda harus bertaubat. Ya, Anda telah melakukan kekafiran. Anda telah jatuh pada kekafiran, kesyirikan. Taubatlah Anda. Gitu. Eksekusi, penggal, segala macam, itu hakim punya. Bukan kita. Lihat bedanya. Ya, lihat bedanya, ya, akhi. Supaya terang jalan bagi kita. Jelas orang itu berbuat kekufuran. Zahir berbuat kekufuran, kesyirikan. Anda kafir, Anda musyrik, kita yakini begitu. Lalu kemudian kita dakwahi. Ya akhi, Anda musyrik kalau mengerjakan ini. Kayak Anda kerjakan ini bisa menyebabkan Anda jadi musyrik. Bertobatlah, tinggalkan ini. Mohon ampun kepada Allah, bersyahadat kembali dan seterusnya. Lalu kemudian hukuman yang dijatuhkan kepada dia, eksekusi, hakim, bukan kita. Lihat bedanya ya. Jadi tidak lantas kemudian serta-merta kalau kita mengafirkan, kita lalu boleh membunuhnya dan seterusnya. Tidak ada begitu, tidak. Makanya di sini kata Syekh, harus mampu membedakan mana hak, mana batil, mana kufur, mana iman, mana muslim, mana kafir. Harus, ini harus. Ini artinya bahwa perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim. Ini yang disebut oleh Asy-Syaikh dalam Al-Usul Tsalatsah, perhatikan. Kita kan telah membahas juga itu. Dalam Al-Usul Tsalatsah, Asy-Syaikh katakan, harus setiap muslim mempelajari empat hal. Yang pertama, al-ilmu. Al-ilmu ini mencakup apa? Mengenal Allah, mengenal agama Islam dengan dalil, mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatullah, wa dinil islami bil adillati wa ma'rifat ar-rasul. Lihat. Sehingga jadi jelas nih. Mana yang hak, mana yang batil, mana iman, mana kufur, mana Islam, mana kafir, mana muslim, mana kafir. Jelas. Harus ini saya jelaskan di dalam Al-Usul Tsalatsah. di negeri itu ada dakwah, di negeri itu ada ilmu, di negeri itu ada pengajar, harus belajar. Anda enggak belajar lalu kemudian Anda minta diuzur. Hadza syai' ajib, ini syai'un ajib, ini perkara yang sangat menakjubkan. Aneh. Ikhwatal iman, azakumullah. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan kajian kita di pertemuan kita selanjutnya. Ya, kita bagi dua sesi ini terkait al-mawdi as-sadis, ya, pelajaran yang keenam. Karena ini di ujung-ujung Asy-Syaikh menjelaskan cukup tajam, ya, dan sangat jelaslah, ya, sangat jelas. Wallahu taala ala wa'alam, ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kita malam hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.